datang lagi awe datang solawatan di acara ini di Yes Maulidia SD ITB GRI yang ke-14 berjaya. Hey hey hey datang lagi awe datang solawatan di acara ini di Yes Maulidia يا حاضر الركبان.